Mitra Bisnis, berdasarkan data lembaga survei Poltreking Institute, 36% masyarakat menganggap penting untuk mengetahui visi, misi, dan program kerja dua pasangan kandidat calon presiden 2014 ini. Namun, ternyata mayoritas masyarakat belum mengetahui visi, misi, dan program tersebut. Seperti apa gambaran visi dan misi kedua capres berdasarkan pendapat ekonom Faisal Basri? Dan untuk mengetahuinya, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana pendapat Anda? Kalau kita lihat dari visi-misi, sangat berbeda dalam gaya. Kalau kita lihat visi-misi Prabowo-Hatta, banyak target-target kuantitatif. Jadi misalnya pendapatan per kapita penduduk naik dari 35 juta menjadi 60 juta. Pertumbuhan ekonomi 7% per tahun menuju pertumbuhan di atas 10%. Kemudian indeks Gini yang mengukur ketimpangan turun dari 0,41 ke 0,31. Dan indeks pembangunan manusianya naik dari 75 menjadi 85. Jadi banyak sekali angka-angka, tapi sekaligus menunjukkan inkonsistensi. Pertama, bagaimana tumbuh 10%? 7% saja enggak. Jadi kalau pertumbuhan 7% dipacu dengan cara seperti ini, hampir sulit untuk mencapai target penurunan ketimpangan dari 0,41 ke 0,31. Kemudian juga kita lihat mengalokasikan dana-dana untuk proyek-proyek yang besar, lantas kelanjutan dari pemerintah sekarang, karena yang menjadi ujung tombak dari program mereka adalah melanjutkan MP3EI yang sesat itu. Ya, MP3EI, jembatan Selat Sunda dibangun, 6 koridor dibangun, tapi telah kita tunjukkan kan bahwa MP3EI itu teramat sesat. Kalau kita negara kepulauan, kemudian juga kita lihat pembangunan koridor 6 misalnya di kawasan timur untuk lumbung pangan nasional, tapi tidak bicara tentang petani. Jadi dikasih saja ratusan ribu hektar, jutaan hektar ke pengusaha-pengusaha besar. Jadi MP3EI itu di dalam dirinya mengandung satu kesesatan yang parah, misalnya dalam kaitannya pembangunan itu ujung tombaknya cuma pemerintah dan dunia usaha, rakyat tidak, koperasi tidak, gitu-gitu ya. Jadi ini sangat obvious. Dan Hatta Rajasa adalah Menko Perekonomian, kenapa program-program ini tidak dilaksanakan waktu dia jadi Menko? Pertanyaan besar gitu ya. Jadi track record-nya menunjukkan apa janji-janji dia ini sudah terbukti tidak terpenuhi. Jadi target pertumbuhan 7% kan, zaman Pak SBY tidak terpenuhi. Bahkan di akhir pemerintahannya pertumbuhannya cuma 5%an. Ketimpangannya makin menjadi-jadi. Janji apa lagi? Ong, dia sudah dikasih kewenangan. Sebagai Menko kan komandannya ekonomi, tapi justru ekonomi semakin kacau. Lalu bagaimana dengan Jokowi JK, Pak? Nah, di lain pihak, kalau kita lihat platformnya Pak Jokowi dan Pak JK, itu cukup detail, namun ada fokus. Titik berat, yakni visinya adalah berdikari dalam ekonomi, gitu ya, berdikari dalam ekonomi. Nah, cara mewujudkannya dengan kemandirian pangan dan kemandirian energi, serta penguatan sumber daya manusia. Penguatan sumber daya manusia dilakukan dengan pembenahan pendidikan dan kesehatan. Kedaulatan energi dilakukan dengan pendekatan baru, yakni dengan melihat energi bukan sebagai bahan bakar saja, tetapi kekuatan yang mendorong industri nasional. Jadi energi, misalnya minyak, tidak dilihat urusannya soal lifting saja, soal subsidi BBM saja, tapi bagaimana menggerakkan perekonomian nasional dengan ketangguhan sektor energi. Jadi kita bangun kilang, kilangnya menghasilkan BBM tapi juga menghasilkan kondensat. Kondensat itu digunakan untuk menggerakkan industri petrokimia yang merupakan ibunya industri. Kemudian pertanian juga berbeda dengan Prabowo dan Hatta Rajasa yang menekankan popok yang besar-besar begitu. Jokowi dan JK lebih mengedepankan penguatan kapasitas petani yang jutaan itu dan kemandirian petani gitu. Jadi ada semacam gerakan petani berdaulat gitu. Jadi pupuknya, pasca panennya itu lebih jelas. Jadi berbasis pada upaya untuk meningkatkan kedaulatan pangan, dikaitkan dengan penanggulangan kemiskinan, penguatan pembangunan di pedesaan, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi dilihat misalnya untuk tadi pertanian kembali ke energi, bicaranya bukan minyak dan BBM, tapi industri migas. Jadi komitmen untuk mencapai industri migas yang kuat dan tangguh melalui pembangunan industri migas nasional yang kuat dan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mengoptimalkan dana APBN melalui lifting. Liftingnya nomor 2, kalau sekarang lifting nomor 1 gitu ya. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.